إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan memasuki matan yang baru. Qala المؤلف شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن أبي واقد الليثي قال رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam sebuah ghazwah atau peperangan. Ila Hunainin, menuju ke lembah Hunain. Hunain adalah nama sebuah lembah. Wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu adalah hudatha'u ahdin bi kufrin. Hudatha' bentuk jamak dari hadis, yaitu yang baru. Jadi makna wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin adalah kami adalah orang-orang yang baru meninggalkan atau lepas dari kekufuran. Ahdin itu maknanya masa atau waktu. Jadi mereka ketika itu masih dekat dengan kekufuran. Artinya baru saja lepas dari kekufuran, baru saja meninggalkan kekufuran, karena mereka baru masuk Islam. Yang mengisahkan hal ini adalah mereka kaum muslimin di masa itu yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Karena perang Hunain itu terjadi setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah. Ketika terdengar berita bahwasanya Rasulullah dan para sahabat kaum mukminin berhasil menaklukkan kota Mekah, maka dua kabilah besar dari bangsa Arab, yaitu Hawazin dan Thaqif, mereka bersekongkol untuk memusuhi atau memerangi kaum mukminin. Sehingga Rasulullah SAW mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka, yaitu bangsa Arab atau kaum Arab dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Maka di sela-sela perjalanan, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi sebuah peristiwa dikisahkan di hadis ini. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin, dan kami ketika itu baru saja lepas dari kekufuran. Itu baru saja masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, dan dahulu kaum musyrikin memiliki sebuah sidrah, yaitu pohon sidr. Sebuah pohon sidr ya'kufuna indaha, yang mana mereka melakukan ukuf, yaitu berdiam diri di sekitar pohon sidr tersebut, kemudian mengagungkannya dan bertabarruk, ngalap barokah dari pohon sidr tersebut. Ini kebiasaan kaum musyrikin. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrikin memiliki sebuah pohon sidr yang mereka melakukan ukuf di sekitarnya. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ dan mereka menggantungkan di pohon sidr tersebut. Yanutun ini berasal dari kata nato yanutu, yaitu bermakna menggantungkan. Nato syai bi ghairihi au ala ghairihi ay allaqahu. Dalam bahasa Arab, nato syai'a bi ghairihi atau ala ghairihi, maknanya adalah allaqahu, menggantungkan sesuatu. Itu makna asal dari nato yanutu. Maka di sini disebutkan bahwasanya orang-orang musyrikin menggantungkan di pohon sidr tersebut aslihatahum. Aslihah bentuk jamak dari silah, yaitu senjata, baik berupa tombak ataukah pedang ataukah busur panah. Bentuk jamaknya aslihah. Menggantungkan di pohon sidr tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dhatu anwat. Mereka menamai pohon sidr tersebut dengan nama Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Anwat bentuk jamak dari naut. Makna naut adalah ta'liqu syai' bi syai'. Tapi yang dimaukan di sini an-naut adalah sesuatu yang digantungkan. An-naut maknanya adalah al-manut, sesuatu yang digantungkan. Anwat bentuk jamak dari naut. Sehingga makna Dhatu Anwat itu adalah pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Dinamakan demikian karena di pohon sidr tersebut banyak tergantung senjata-senjata kaum musyrikin. Ada yang menggantungkan pedang, ada yang menggantungkan busur panah, ada yang menggantungkan tombak, ada yang menggantungkan anak panah. Tujuan mereka adalah untuk tabarruk. Mereka bertujuan supaya senjata-senjata tersebut ampuh. Ya, ampuh dan kuat, sehingga ketika dipakai untuk berperang atau berburu, itu bisa tajam dan ampuh, bisa melumpuhkan musuh. Famararna bisidratin faqulna, maka ketika rombongan Rasulullah sedang menuju Hunain untuk berjihad fisabilillah, di tengah-tengah perjalanan mereka ini, yaitu para hudatsa'u ahdin bi kufrin, kaum muslimin ketika itu yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam, yang masih ada sedikit sisa-sisa dari keyakinan-keyakinan yang mereka yakini di masa jahiliyah, ketika mereka masih kondisi bergelimang dengan kekufuran. Nah, masih ada sisa-sisa itu. Keyakinan-keyakinan lama yang masih mengendap di dalam diri mereka. Dan ini adalah udzur bagi mereka karena baru masuk Islam. Ya. Naam. Famararna, maka kami melewati bisidrotin, sebuah pohon sidr, faqulna. Maka spontan kami mengatakan, ya Rasulullah. Mereka berkata kepada Rasulullah, mengajukan sebuah permintaan. Ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhatu anwat. Jadikanlah bagi kami dhatu anwat, yaitu pohon sidr tempat untuk menggantungkan senjata-senjata kami, kama lahum dhatu anwat. Sebagaimana mereka, kaum musyrikin, juga memiliki Dhatu Anwat. Tidak lain apa yang mereka ucapkan ini adalah karena apa? Tadi, ya, mereka baru masuk Islam, mereka baru lepas dari kekufuran, sehingga masih ada sisa-sisa keyakinan-keyakinan di masa jahiliyah. Ya. Barakallahu fikum. Dan la syak, tidak diragukan bahwa mereka ini adalah dari kalangan para sahabat. Mereka adalah dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sebagaimana yang kita ketahui, para sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Para sahabat juga bertingkat-tingkat, berderajat-derajat tingkat keimanannya. Ada yang dari kalangan as-sabiqunal awwalun. minal muhajirin wal ansar, ada para sahabat yang dijamin masuk surga dengan disebutkan nama-namanya mereka secara ta'yin, seperti 10 orang sahabat yang dijanjikan surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lainnya. Akan tapi, memang para sahabat itu bertingkat-tingkat. Masuk Islamnya mereka pun berbeda-beda. Ya. Nah, di sini penting untuk kita berhati-hati di dalam membahas atau ya mengkaji permasalahan-permasalahan yang semisal ini. Karena sebagaimana yang terjadi di fitnah terakhir, ketika membahas permasalahan inilah Asy-Syaikh Arafat Al-Muhammadi Hafizahullahu Ta'ala dikritik oleh Al-Musafiqun, para pengikut Muhammad bin Hadi. Hadanallahu wa iyyah. Asy-Syaikh Arafat dikritik, dituduh bahwasanya beliau telah mencela para sahabat. Bahwasanya beliau telah mencela para sahabat. Setelah ditelusuri, diteliti, kenapa sampai tuduhan atau kritikan ini muncul? Ternyata yang mereka jadikan hujjah, yang mereka jadikan landasan atau dasar untuk menuduh Asy-Syaikh Arafat telah mencela para sahabat adalah ketika Asy-Syaikh Arafat mengkaji pembahasan sirah. Itu dalam pembahasan ini. Permasalahan perang Hunain ini. Ketika sebagian sahabat ya meminta kepada Rasulullah untuk menjadikan Dhatu Anwat ini. Ya. Dikatakan bahwasanya ya yang maknanya bahwasanya mereka adalah kaum muslimin yang baru masuk Islam. Ya. Yang belum kokoh keimanan mereka. Oh, langsung dijadikan alasan. Oh, ini mencela para sahabat. Bagaimana bisa dia mengatakan para sahabat tidak memiliki iman yang kokoh? Ya. Akhirnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu ya, atau orang-orang yang terfitnah waliyadzubillah terbawa dengan syubhat tersebut. Padahal kalau kita mengkaji ucapan-ucapan para ulama, apa yang telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Arafat Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, itu tidak lepas dari penjelasan para ulama. Contohnya, kita bacakan di sini komentar dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis ini. Coba kita dengarkan baik-baik. Dan sekaligus ini ditujukan kepada para musafiqun. Apakah demikian jika tuduhan kalian kepada Syekh Arafat bahwasanya beliau telah mencela para sahabat karena sebab penjelasan beliau terkait dengan hadis ini? Setelah kalian mendengar nanti penjelasan Syekh Al-Utsaimin, apakah kalian berani menuduh Syekh Al-Utsaimin telah mencela para sahabat? Coba kita perhatikan. Qala rahimahullah ketika menjelaskan ucapan wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin. Hudatsa' jam'u hadis. Ai annana qaribu 'ahdin bikufrin. Maksudnya adalah kami baru saja lepas dari kekufuran. Wa innama dzakara dzalika radhiyallahu anhu lil'i'tidar li talabihim wa su'alihim. Hanyalah beliau, yaitu Abu Waqid Al-Laitsi, menyebutkan hal itu sebagai bentuk apa? I'tidar, untuk menyebutkan uzur mereka karena sebab permintaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah, meminta untuk menjadikan bagi mereka apa? Dhatu Anwat, sebagaimana Dhatu Anwatnya kaum musyrikin. Maka disebutkan wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, ini sebagai bentuk penyebutan uzur mereka. Kami ini baru masuk Islam, jadi wajar meminta permintaan seperti itu kepada Rasulullah karena kami belum mengetahui Islam secara menyeluruh karena baru masuk Islam. Coba kita perhatikan baik-baik komentar atau penjelasan beliau selanjutnya, Syekh Al-Utsaimin. Walau waqara al-imanu fi qulubihim lam yas'alu hadha as-su'ala. kalau seandainya iman itu telah kokoh, telah kuat di dalam kalbu-kalbu mereka, niscaya mereka tidak akan mengajukan pertanyaan atau permintaan tersebut. Ya. Jadi di sini Syekh Al-Utsaimin pun menyatakan seperti apa? Bahwasanya ketika itu para sahabat yang baru masuk Islam ketika itu yang mengajukan permintaan ini kepada Rasulullah itu memang belum kokoh imannya. Kalau seandainya iman mereka sudah kokoh betul, niscaya mereka tidak akan mengajukan permintaan tersebut. Ya. Tapi berselang dengan waktu, ya para sahabat tidak kita ragukan mereka, keimanan mereka, bagaimana semangat mereka mencari ilmu, thalabul ilmi, meminta bimbingan kepada Rasulullah. Dan permintaan mereka yang mereka sampaikan kepada Rasulullah ini tidak lain juga karena apa? Karena keimanan mereka. Mereka tidak langsung melakukannya. Mereka tidak langsung apa? Menggantungkan senjata-senjata mereka ke pohon sidroh tersebut. Tapi meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Rasulullah. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Keimanan mereka. Menunjukkan apa? Ittiba mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah. Sehingga penjelasan yang semisal ini bukanlah teranggap sebagai bentuk celaan kepada para sahabat. Sama sekali tidak. Ya. Karena kemudian setelah itu Rasulullah langsung menegur beliau. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang bersegera di dalam mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Dan tidak kita ragukan bahwasanya para sahabat semuanya dengan segala tingkatan mereka, mereka adalah afdalu hadhil ummah ba'da nabiyihim. Mereka adalah generasi terbaik, generasi yang paling utama dari umat ini setelah nabi mereka, itu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhat anwat. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Allahu akbar, innaha sunan, sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah, ini adalah jalan-jalan. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Nanti juga kita akan mendengar penjelasan yang serupa dari pemaparan Syekh Al-Fauzan, menyebutkan penjelasan yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tadi. Ya. Qultum, kalian telah mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israel li Musa, sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Apa itu? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, ini ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, permintaan yang serupa dengan apa yang terjadi pada peristiwa ini. Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan, jadikanlah bagi kami ilah, sesuatu yang diibadahi, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Ini terjadi ketika Bani Israel sedang melewati sebuah kaum yang menyembah kepada berhala. Maka mereka minta kepada Nabi Musa untuk menjadikan bagi mereka berhala yang diibadahi sebagaimana berhala-berhalanya kaum musyrikin. Qala, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah sebuah kaum yang jahil. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Sunana boleh dibaca dengan sin dhammah atau fathah. Boleh sunana, boleh sanana. Latarkabunna sunana au sanana man kana qablakum. Kalian pasti, niscaya kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan umat-umat sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Zilalul Jannah. Kita baca syarahnya. Sebagai tambahan faedah, pohon sidrah yang disebutkan dia di sini sering disebut dengan pohon sidr, itu adalah syajaratun thamratuha tayyibah, sebuah pohon yang buahnya enak, yuntafa'u biwaraqiha, dan biasa dimanfaatkan dedaunannya. Ya, itu pohon sidr. Kita baca syarahnya. Qala syarih asy-syaikh Shalal Fauzan hafizahullah Abu Waqidin al-Laythiy huwa al-Harith bin Auf sahabiyyun masyhurun. Abu Waqid namanya adalah Al-Harith bin Auf, seorang sahabi yang masyhur terkenal. Mata sanata 68 wa lahu 85 sanatan. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah pada usia 85 tahun. Radiyallahu anhu. Hunainin wadin yaqu syarqi Makkah. Wadin sebuah lembah, yaqu yang berada syarqi Makkah, di sebelah timur Mekah. Bainahu wa bainaha bid'atu asyara milan. Antara Hunain dan Mekah itu berjarak sekitar belasan mil. Sekitar belasan mil. Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Di tempat itulah Rasulullah dan para sahabat memerangi qabilah Hawazin dan Thaqif. Hudatsau 'ahdin bikufrin ai qaribun ahduna bil kufri, yaitu masih dekat masa kami dengan kekufuran. Itu makna hudatsau 'ahdin bikufrin, karena baru masuk Islam. Ya'kifuna atau ya'kufuna ai yuqimuna 'indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Ya'kifun atau ya'kufun ay yuqimuna 'indaha, menetap di tempat tersebut, berdiam diri di tempat tersebut. Yu'azzimunaha, mengagungkannya, yaitu mengagungkan pohon sidr tersebut. Wa yatabarrakuna biha, dan mengalap barokah dari pohon tersebut. Yanutuna biha aslihatahum ay yu'alliqunaha 'alaiha lil barakah. Itu kaum musyrikin dahulu menggantungkan senjata-senjata mereka di Dhatu Anwat, di pohon sidr yang dinamakan Dhatu Anwat, menggantungkannya untuk mencari barakah. Anwatun jam'u nautin, bentuk jamak dari naut, wa huwa masdarun summiya bihil manut. Dalam ilmu sharaf, naut itu adalah masdar yang dinamakan dengannya al-manut, itu sesuatu yang digantungkan. Summiyat bidzalika likathrati ma yunatu biha minas silahi li ajli tabarruk. Dinamakan dengan Dhatu Anwat, pohon sidr tersebut. Kenapa? Karena banyaknya senjata-senjata yang digantungkan di pohon tadi untuk mencari barokah. Maghrib jam berapa? 6 ya. Masih ada waktu ya. Qala rahimahullahu ta'ala ij'al lana dhata anwatin. Permintaan sebagian dari kaum muslimin ketika itu kepada Rasulullah. Ij'al lana dhata anwatin ay sa'aluhu ay yaj'ala lahum mithlaha. Mereka meminta kepada Nabi untuk menjadikan bagi mereka yang semisal dengan Dhatu Anwat. Maka Rasulullah langsung mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ai ajallu wa a'zam. Allah Maha Mulia dan Maha Agung. Ini dikenal dalam bangsa Arab. Pada bangsa Arab dikenal sebagai sighah ta'ajjub. Ketika seorang takjub, merasa takjub terhadap sesuatu, merasa heran, merasa kaget terhadap sesuatu, maka biasa mereka mengucapkan sighah ini. Allahu Akbar. Maka ini adalah bentuk pengingkaran dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. pengingkaran terhadap ucapan mereka. As-sunanu bidhammi sin, dengan sin yang di dhammah. At-turuq maknanya adalah at-turuq. Sunan bentuk jamak dari apa? Dari sunnah. At-turuq bentuk jamak dari tariq. At-turuq ay salaktum kama salaka man qablakum at-turuq al-madhmumah. Jadi makna dari ucapan Nabi innas sunan, Allahu akbar, innas sunan, maknanya adalah ay salaktum, kalian telah menempuh, kama salaka man qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah menempuh at-turuq al-madhmumah, jalan-jalan yang tercela. Ya, jadi makna innas sunan ay innah turuq al-madhmumah, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan yang tercela. Kalian telah menempuh jalannya orang-orang sebelum kalian. Ini pengingkaran dari Rasulullah. Kemudian ucapan beliau, kama qalat banu Israel li Musa, Israel huwa Ya'qub. Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalili alaihimus salatu wassalam. Sunana man kana qablakum latarkabunna sunana man kana qablakum bidhammi sin, dengan sin yang di dhammah. Turuquhum maknanya adalah jalan-jalan mereka. Wa yajuzu fathus sin, boleh juga dengan sin yang di fathah, man fathah sin, bima'na tariqihim, maknanya adalah jalan atau metode mereka. Ya, semakna. Kita lanjutkan sedikit. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Makna global dari hadis ini, yukhbiru Abu Waqidin an waqi'atin fiha ajabun wa maw'idhatun. Abu Waqid Al-Laythi memberitakan tentang sebuah kejadian atau peristiwa. Waqiyah itu kejadian atau peristiwa. Fiha ajabun, yang padanya terdapat sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Wa maw'idhatun, terdapat pula maw'idhah, nasihat, pelajaran yang berharga. Wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabilat Hawazin. Yaitu bahasanya mereka berperang bersama Rasulullah, memerangi kabilah Hawazin. Wa kana dukhuluhum fil islami qariban fa khafi alaihim amru syirik. Dan mereka ketika itu, yaitu sebagian sahabat, masuknya mereka ke dalam Islam baru saja, sehingga tersembunyi bagi mereka perkara kesyirikan, yaitu sebagian perkara kesyirikan. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikin musyrikuna min at-tabarruki bisyajarati talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala lahum syajaratan mithlaha. Maka ketika mereka melihat kaum musyrikin biasa melakukan ya suatu ritual, yaitu tabarruk dengan pohon, mencari barokah melalui sebuah pohon, mereka meminta dari Rasulullah untuk menjadikan bagi mereka pohon yang semisalnya. Fakabbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertakbir istingkaran sebagai bentuk pengingkaran, wa ta'dhiman lillah, dan bentuk pengagungan kepada Allah, wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, dan keterkejutan beliau, rasa heran beliau terhadap ucapan tersebut, yaitu permintaan tersebut. Wa akhbara anna hadhil maqalata tushbihu maqalata qaumi Musa. Dan Rasulullah memberitakan bahwasanya ucapan ini menyerupai ucapan Bani Israel, kaum Nabi Musa. Lahu, kepada beliau, lamma ra'au man ya'budul asnam, ketika mereka melihat ada orang-orang yang menyembah berhala, mereka mengatakan, ija'al lana ilahan kamalahum alihah, jadikanlah bagi kami ilah sesembahan, sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Wa anna hadha jarayanun ala tariqatihim. Dan bahwasanya ucapan mereka ini serupa atau berjalan di atas jalan mereka. Tsumma akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi al-ummata satattabi'u tariqa al-yahudi wan nasara wa tasluku manahijahum. Dan Nabi memberitakan bahwasanya umat ini, yaitu umat beliau, akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Itu sebagian dari umat ini akan mengikuti jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara, wa tasluku manahijahum, dan menempuh manhaj mereka. Wa taf'alu af'alahum, dan melakukan perbuatan-perbuatan mereka. Wa huwa khabarun ma'nahu dzam. Ini adalah berita dari Rasulullah yang mengandung makna celaan. Wa tahdhiru min hadzal fi'li, dan sebagai bentuk peringatan terhadap umat ini dari perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.